Al-Hudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man istajara ajiran fal yusallim. Ada ini nanam di nushoh kitab ana seperti ini, fal yusallim. Kalau buat antum gitu. Iya, nawar kelam. Yang benar fal yusam. Keliru nawar kelam. Jadi khotok matba'i. Kalau yang ada sangat cetakan di anak ini nawar kelam. Keliru. Nah, yang benar fal yusammi lahu ujratahu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka hendaknya dia menyebut upah yang akan diberikan kepadanya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita rahmat rahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini satu masalah masalah berikutnya terkait dengan ujrah. Naam warakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah rahimakumullah barakallahu fikum. Yaitu hendaknya kita menyebutkan bayaran yang akan kita kasih ketika kita mempekerjakan orang lain. Naam warakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah rahimakumullah. Jadi kayak apa gambarannya, naam warakallahu fikum, kalau jenengan jenengan memperkerjakan orang lain. Mas, kerja sama saya. Naam warakallahu fikum. Kerjakan ini. Nanti bayarnya sekian. Nah, itu bayarnya seperti itu. Gambarnya seperti itu. Iya, sampan ya dari alun-alun namara klawfikum naik becak. Ini ya. Termasuk ijarah atau ijarah namara klawfikum ya. Kali bet entah marah mukmujain para klawfikum. Iya. Pak mau naik becak. Iya. Kemana? Kalbayina. Nah. Berapa, Pak? Iya. Biasanya berapa? 5.000. Tidak pernah pakai naik pita ya. Nah, para kelab. Tahu lah begitu ya. Mari kita macam para kelab. Ya. Oh, jangan 5.000. 10.000. Gini. Mahal ya, Pak. Ya. Kita ngewis. Nah, ya wis. Nah, para kelab. Ya, kali kita entah marah makmu. Nah, ketika disepakati, nang kerjanya sudah dilakukan, baru dikasih. 7.000. Ya, kali kita entah makmu. Ini ada faedah yang sangat besar. Dengan kita na'amwarakallahu fikum menyebutkan upah yang akan kita berikan untuk sebuah pekerjaan. Ya. Yeah. Yang paling besar na'amwarakallahu fikum faedahnya adalah qatun niza indal ikhtilaf. Na'amwarakallahu fikum. Yaitu na'amwarakallahu fikum memutus na'amwarakallahu perselisihan ketika terjadi ikhtilaf. Kali fit entah mengarahmukum. Nam, kadang-kadang yang kau entah mengarahmukum cain para kelafikum. Iya, tahu orang baru gitu ya. Nama orang kelafikum naik becak langsung. Pak becak pak naik. Nama orang kelafikum sampai di tempatnya berapa? Pak? 100.000. Ah, 100.000. Repot nam, kan gitu ya. Ketika enggak diapa, enggak ditentukan terlebih dahulu, enggak disepakati sejak apa sebelumnya nama orang kelafikum. Akhirnya terjadi husuma. Masa apa sih ini sampai sekitar 100.000? Ya. Ya mau apa enggak? Apa? Akhirnya amarakallahu terjadi husuma. Lah, ini di antara salah satu faedahnya. Ya kan lebih juga marhamun insyaan barak. Naam. Walil bin rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Nah, sehingga nawaratul sehingga hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, membimbingkan kepada kita harus kita sebutkan na'barakallahu fikum upah yang akan kita berikan ketika apa? Ketika na'barakallahu fikum memperkerjakan orang lain. Demikian pula na'barakallahu fikum ketika ya menyebutkan upah yang akan dikasih itu merupakan keharusan. Demikian pula na'barakallahu fikum menyebutkan pekerjaan yang akan dikerjakan pun demikian. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Ya. Sehingga hadis ini pula na'barakallahu fikum di samping secara mantuk ya. Mansus nas na'barakallahu fikum adanya na'barakallahu keharusan kita harus menyebutkan upah yang akan kita berikan kepada orang yang kita pekerjakan, maka dan hari ini pula na'barakallahu fikum terdapat faedah keharusnya bagi kita untuk menyebut pekerjaan yang akan kita pekerjakan. Nah, kan kita sudah mau sen barakallahu. Ya. Misalnya na'barakallahu mas, ini mas kain na'barakallahu fikum jahitkan ya mas ya. Na'barakallahu fikum. Modelnya begini, begini, begini. Sebutkan modelnya. Na'barakallahu fikum. Ya kan kita sudah mau sen barakallahu fikum. Modelnya Maroko, enggak ada pakai lengan. Misalnya seperti ya na'barakallahu fikum. Kalau kita entah marahmakumusyan barokallahu, lah, ya, sang ajir yang mengerjakan harus na'barakallahu sesuai dengan yang disepakati. Ya, ketika nanti na'barakallahu kok dibikinkan yang lain, loh, kok modelnya kayak gini? Kok saya kan enggak menginginkan seperti ini, Pak. Loh, saya karepku, aku kok isu apa? Saya jadinya seperti itu gimana? Nah, maka kita bisa komplain, kan gitu ya? Kita komplain na'barakallahu fikum. Ya. Ya kan ibet entah marahmu. Nah. Karena kalau enggak seperti itu ya di awal na'barakallahu fikum ya dia akan apa? Melakukan sesuatu yang terserah dia na'barakallahu fikum. Ya. Sebenarnya dia nyerahkan baju penyerahan kain itu sudah dibikin na'barakallahu fikum model tertentu sama dia dibikin model kesukaan dia na'barakallahu fikum. Ya. Ya. Ini ketika diterima enggak sesuai na'barakallahu fikum. Nah, di saat tidak disebutkan tadi na'barakallahu fikum, maka akan timbul yang namanya apa? Al-husumah liza. Begitu ya. Ya qul bi tahmah marahmukum na'barakallahu fikum. Nah. Nah. Ya qul bi tahmah marahmukum na'barakallahu fikum. La tasmiyah, ya. Di sini na'barakallahu fikum menyebutkan upah atau menyebutkan pekerjaan itu ada dua bentuk. Na'barakallahu fikum. Kembali bintah marah mukmujian barakallahu fikum. Yang pertama lafzi. Artinya dilafadkan na'barakallahu fikum. Ini pekerjaannya, kerjakan ini, upahnya ini. Lafad ya na'barakallahu fikum. Ya. Yeah. Ya kali fitnah marah mukmujian porok. Seperti saya contohkan tadi na barakallahu fikum. Ya. Yeah. Pak, naik becak. Ya. Yeah. Mana? Apa ina? Ya. Yeah. Berapa Pak? 5.000. Yes, 5.000. Ya, lafzi ya. Jelas ya. Na barakallahu pekerjaannya menggayuh becak, bayarannya 5.000 disebutkan. Lafzi. Na barakallahu. Ya kali fitnah marah mukmujian porok. Ya. Yeah. Yang kedua, ya. Yeah. Urfi. Ya. Yeah. Tasmiyatu urfan. Na'barakallahu fikum. Sejak urf na'barakallahu. Qul bitahmah marahmukum syai'an barakallahu fikum. Ya. Yeah. Meskipun di sini na'barakallahu fikum kadang terjadi na'barakallahu fikum terjadi perselisihan di situ. Na'barakallahu fikum. Sehingga dia datang ke tukang jahit. Ya. Yeah. Keumuman nam biasa biaya menjahitkan itu misalnya ya misalnya 50.000. Na'barakallahu fikum. Keumuman di situ 50.000. Dia main taruh saja ini Pak, tolong jahitkan na'barakallahu fikum. Enggak tahu kalau dia punya tarif khusus. Ya. Ya khalifah entah marah makmusyan barakallahu. Ya. Dia bayangannya, wah ini jahit ya 5.000, sana-sana 5.000 kok. Kan gitu ya. Ya khalifah entah makmu. Akhirnya saya main taruh itu aja. Sama tuan saya dijahitkan, barakallahu fikum. Selesai. Mana pak? Bajunya. Ya. Berapa bayarnya? 100.000. Lah, 100.000. Kok bisa gitu pak? Ya, omnya gitu, tapi saya kan tarifnya 100.000. Takonnya mau saat itu. Saya itu 100.000. Ya, gitu. Khalifat entah makmu. Ini khalifat entah makmu. Secara urfi bisa. Nam, itu disebut tasmiyah, na'am warakallahu fikum. Tapi na'am warakallahu fikum, ya. Tapi kadang-kadang amin yang semacam itu bisa menimbulkan husumah tadi. Ketika apa? Menemui kondisi yang semacam tadi. Na'am warakallahu fikum. Tapi kembali. Sehingga tetap na'am warakallahu fikum kembalinya. Ya. Pada apa? Pada nama tasmiyah itu lafzan. Ya. Kalau bisa na'am warakallahu fikum. Ya. Dilafadkan. Disebutkan na'am warakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Wa barakallahu fikum. Nah. Jadi ini ikhwan fillah rahimakum wa. Ini. Na'am warakallahu secara. Mu'akodah seperti itu. Jadi. Ini bisa na'warakallahu fikum secara mu'akadah bisa dengan dua ini. Na'warakallahu fikum. Dia disebutkan secara lafaz. Ya, yeah, akad langsung ya. Na'warakallahu fikum. Ya. Yeah. Ya qali bitah marahmukmu bisa disebut berdasarkan uruf. Dengan apa? Dengan akad. Ya, yeah. Qali bitah mujam barakallahu. Tapi ada satu na'war kondisi lagi. Na'warakallahu fikum yakunu dzalika bi ghairil mu'aqadah. Yakunu dalika bi ghairil mu'aqadah. Na warakallahu fikum. Khali bikin rahmah rahmukum. Tapi berdasarkan urf ya. Nah, tapi enggak pakai mu'aqadah na warakallahu. Misalnya dicontohkan amarakallahu dalam sarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dicontohkan amarakallahu ada orang punya barang. Nah, ada orang punya barang, barang ini mau kebakar. Ya, mau kebakar na warakallahu fikum. Ya fani fitnah rahmahumullah kemudian barakallahu fikum. Kemudian ada seorang yang tahu barang yang mau dibakar diselamatkan barang ini. Niatnya supaya nanti dapat upah. Niatnya supaya nanti dapat upah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maka yang semacam ini nah barakallahu fikum baginya ya akan mendapatkan upah misil. Nah, barakallahu fikum. Ujatul misil. Nah, barakallahu fikum. Ya, seperti barangnya apa kayaknya. Keumumannya barang ini kalau diangkatkan dari sini ke sini, itu upahnya segini. Maka dia nanti berhak mendapatkan itu. Lah antara pemilik dengan yang menyelamatkan tadi, tidak ada akad ya. Tidak ada akad. Tapi secara urf na'amarakallahu hal itu, na'amarakallahu fikum bisa. Kalau dia meniatkan apa yang ia lakukan itu dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan upah. Na'amarakallahu fikum. Ya kalau fitnah marah mukmujian barakallahu. Nah, sehingga misalnya na barakallahu fikum yang punya barang, ya. Nah, ketika diminta mana bayarannya? Nah, loh, nggak ada yang nyuruh kamu kok. Siapa yang nyuruh kamu? Na barakallahu menyelamatkan barang saya. Na barakallahu fikum. Ya. Ya kalau fitnah marah mukmujian barakallahu fikum maka, nah. Kalau na'am warakallahu itu dibiarkan na'am warakallahu fikum, ya tentunya na'am warakallahu fikum logikanya enggak itu. Enggak bisa diterima secara logika. Karena apa memang barangnya itu na'am warakallahu fikum ya diselamatkan. Kalau seandainya enggak dilakukan na'am warakallahu fikum penyelamatan, barang itu akan hangus. Na'am warakallahu. Sehingga di sini ada tiga na'am warakallahu fikum bentuk terkait dengan ta'yinul ujroh atau tasmiyatul ujroh na'am warakallahu fikum. Yang pertama ujrotun mu'ayyanatun bitta'akud na'am warakallahu fikum ujotun ayyanatun bitta'akud upah yang telah ditentukan dengan akad. Iya, seperti tadi na'am warakallahu fikum ikhwari fitun rahmanusian warakallahu fikum. Iya, tolong pekerjakan ini, upahnya ini. Iya, sekian rupiah, misalnya seperti itu. Ya. Yang kedua, ujratun bi'aqdin lakinnaha ujratun bi'aqdin lakinnaha muqaddaratun bil urfi. Upah dengan akad nawara kelak akan tapi ketentuannya menurut urf. Ya. Yeah. Yang kedua tadi nawara kelak. Yang ketiga ujratun bila akdin ujratun bila akdin lakin dalla alaihal urfu contohnya seperti yang kita sebutkan tadi ikhwani fillah rahimakumullah kemudian barakallahu sekali lagi na'am barakallahu fikum ya ini menjadi perkara yang sangat penting nampakan sebagian ulama ada yang mengatakan termasuk syarat yaitu na'am barakallahu fikum menyebutkan upah yang akan diberikan kepada al-ajir kepada orang yang dipekerjakan jelas ya ya kalau fitnah rahmatullahi wabarakatuh kemudian barakallahu fikum na'am kalau fitnah rahmatullahi wabarakatuh kemudian barakallahu fikum dengan kan na'am barakallahu fikum al-ijaratu naw'un minal bay' ya yeah. Al-ijaratu naw'un minal bay' yajibul ilmi yeah. Fisaman wal musman ijarah itu seperti apa? Jenis dari jual beli nah, wajib padanya untuk diketahui saman wal musman yeah, kalau jual beli kan seperti itu ya. Kami bertambah marah makmum. Wakazalikal ijar. Demikian pula ijar. Harus ketahui nama orang kalafik. Yeah. Saman wal musman. Yeah. Samanya adalah ujrah. Musmannya adalah pekerjaannya. Faham ya? Ya kami bertambah marah makmum jangan parah. Dari hadis ini nama orang kalafikum diambil faedah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, masyru'iyatu tasmiyatil ujratil al-ajir. Disyariatkan menyebutkan upah kepada orang yang dipekerjakan. Syariat. Dan fungsinya wadah ya. Qat'un nizah. Dalam rangka untuk na'amarakullahu fikum memutus perselisihan indal ikhtilaf ketika terjadi nggih perselisihan jelas ya yaqali bidin rahman wa rahmatum jami'an wa barakallahu fikum liqoulihi falyusammilahu ujratahu ini disarkan am sabda Nabi alaihi wasallam falyusammilahu ujratahu yaqali bidin rahman wa rahmatum jami'an barakallahu yang kedua khirsun Nabi alaih salatu wassalam ala ma yakunu biqat'un niza lianna tasmiyat al-ujrati qat'un lin-niza na warakallahu ya ya khalifatun rahmah warahmukum juhain warakallahu semangatnya Nabi alaih salatu wassalam terhadap perkara yang bisa memutus terjadinya perselisihan ya dan menyebutkan nama rokelaf upah, ya, bagi orang yang kepada orang yang dipekerjakan itu termasuk bisa memutuskan nama rokelafikum perselisihan. Ya Taqarib ibn Rahmarah Mujain Barakulah Fikum. Taqarib ibn Rahmarah Mujain Barakulah Fikum. Terakhir, dari hadis ini Na'am Barakulah Fikum, ya. Ini mafhum khulafahnya, karena Na'am Barakulah Fikum, kalau disebutkannya upah itu perkara yang disyariatkan, maka Na'am Barakulah Fikum menyebutkan pekerjaan yang kan dikerjakan oleh pekerja, itu juga disyariatkan. Ya. Masru'iyatu ta'yinil amal lil musta'jar alaihi. Ta'yinil amal al musta'jar alaihi. Na'am Barakulah Fikum. Ya, disyariatkan menentukan pekerjaan yang di akan dilakukan oleh orang yang mengerjakannya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaannya begini, begini. Harus ta'yin, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Harif itu entah, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa? Dua-duanya bisa apa? Memutus nizak. Ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Memutus perselisihan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tasmiyatul. Ya. Ujul ajir atau na'am warakullahu fikum tasmiyatul amal al musta'jar alaihi. Nah, itu dua-duanya berfungsi sama. Na'am warakullahu fikum. Qaribit mbah murah mukmujan warakullahu fikum. Ya, meskipun sekali lagi na'am warakullahu fikum dalam bab ini, ya, ada dua. Terkadang na'am warakullahu fikum patokannya adalah lafad, terkadang patokannya adalah huruf. Dan dua-duanya dipakai. Ya, gitu ya. Ya kalau lebih entah mukmu, tapi kalau pingin hati-hatinya, kadang karena uruf itu kadang-kadang nama rokalafikum enggak sesuai gitu nama rokalafikum. Ya kalau lebih kita katakan uruf ternyata pada satu kondisi tidak nama rokalafikum, maka tetap kalau bisa diupayakan dilafatkan nama rokalaf. Gitu ya. Ya kalau lebih entah murah mukmu jangan porokalaf. Sehingga khulasanya pembahasan masalah ijarah itu, ya khulasanya. Dari awal pembahasan masalah isyarah. Ya kuali bintah marah mukmujan burakulafikum. Bahwa isyarah itu diambil dari kata ajar. Ya, maknanya jalan sawab, ajar sawab. Secara bahasa, secara istilah, amarakulafikum, isyarah itu daf'u ainin liman yantafi'u biha bi'au bi'iwadin ma'lumin awil qiyami biha bi'iwadin ma'lumin awil amali bi'iwadin ma'lumin. Nah, amarakulafikum. Dari situ na'am warakullahu fikum isyarah ada tiga bentuk. Ya, ini mulang saja dari yang kemarin-kemarin na'am warakullahu fikum. Yang pertama, daf'u ainin liman yantafi'u biha bi'iwadin ma'lum. Nah. Yang kedua, daf'u ainin liman ya'malu biha bi'iwadin ma'lum. Yang ketiga, amalun bi'iwadin ma'lum. Ya, ini mengingatkan yang kemarin-kemarin ya na'am warakullahu fikum. Kemudian yang keenam, wa min jumlatil ijarah. Ya. Wa min jumlatil ijarah qira'ul ardi. Qira'ul ardi. Nah, warakulah. Wa ya aqsamun. Dan qira'ul ardi itu ada berapa macam. Ya. Nah, bin nisbat ila ta'yinil ujroh. Nah, warakulah. Kalau ditinjau dari apa? Menentukan ujrohnya, upahnya. Nawara kelawik. Ya, kira al-ardi ya, terkait dengan sewa-menyewa apa? Tanah, kan ya? Nawara kelawik. Ini betul-betul mau ujian para kelawik. Yang pertama. Ayyakunal ujrotu bisyi'in. Ayyakunal ujrotu bisyi'in. Mimma yakhrujunal ardi. Asa'un ma'lumun. Asa'un ma'lumun. Fahada la yajus. Ya. Nawarakallahu. Nawarakallahu fikum. Ya. Yaitu ujrohnya berupa sesuatu yang berasal dari hasil tanah tersebut. Dengan beberapa sok yang tertentu. Nawarakallahu fikum. Maka yang semata ini tidak boleh. Nawarakallahu fikum. Ini. Tak sewa tanamu, na'amorakullahu fikum, bayarannya adalah dari hasil tanam itu sebanyak 5 kintal. Ayah, enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh. Nah, la yajus. Limada li'annahu maisirun fawwa muzara'atun lakin mabniyun alal jahalah. Lho kok jala tirung ono sebutane kok 5 kintal. Jala dari mana? Dari hasil yang akan diperoleh nanti. Apakah nanti dapat 5 kintal? Ya, bisa jadi na'amurakallahu fikum hasilnya berkintal-kintal. Ya, nam. Sehingga kamu akan apa? Waduh rugi rek tak sewa. Gur 5 kintal. Kan gitu. Ya. Bisa jadi enggak dapat 5 kintal. Kasihan yang nyewa kan gitu ya. Ada jala. Gitu ya. Ini enggak boleh. Sekali bintah marahmu. Yang kedua. Bentuk yang kedua. Ayyakuna bisyi'in ma'lumin. Min jinsihi. Ayyakuna bisyi'in ma'lumin. Min jinsihi la minhu. Wadah jais. Ya. Nah warakallahu fikum. Bayarannya itu atau upahnya itu. Nah warakallahu fikum. Dari sesuatu yang telah diketahui. Nah warakallahu fikum. Ya. Dari jenis. Barang yang ditanam juga. Misalnya na'amarakallahu fikum. Dia nyewa tanah untuk ditanami kacang. Ya, na'amarakallahu fikum. Dengan bayaran na'amarakallahu fikum. Bayaran sewa. Kacang juga na'amarakallahu fikum. Ya, dengan takaran tertentu. Tapi bukan dari hasil. Hasil dari tanah tadi. Paham ya? Maka boleh. Ini boleh. Ya. Kalifitullah warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Kemudian yang ketiga, ayyakuna bijuz'in musya'in ma'lumin. Termasuk dalam bab qira'ul ard, na'am warakallahu fikum. Ayyakuna bijuz'in musya'in ma'lumin. Yaitu dengan bagian yang belum ditentukan. Ya. Yeah. Mas bagian yang masih global, na'am warakallahu fikum, yang diketahui. Juz ilmu syaih, na'am warakallahu fikum. Jadi semua hasilnya, na'am warakallahu fikum. Iya. Dan bagiannya itu, na'am warakallahu fikum. Jadi hasilnya tadi, na'am warakallahu fikum. Iya. Dan bagian yang betul, separuh, sepertiga, seperempat, gitu ya, na'am warakallahu fikum. Jadi hasilnya, ya kan ibadah mukmuh. Wahada jais. Ini yang disebut dengan, ya, muzaro'ah. Ya, muzaro'ah wal musaqoh. Ya. Yang sudah kita bahas kemarin. Ini masuk dalam bab qira'ul ard, na'barakallahu fikum. Ya. Kemudian na'barakallahu fikum yang keempat. Ya, ayyakuna bidzhab wal fidzah. Ujrahnya itu berupa emas atau perak. Kalau di sekarang kalau di sini dengan rupiah misalnya dengan uang. Na'barakallahu fa hadza aidan jaiz. Ini juga boleh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ulasannya, jawazu ahdil ujroh anil hijamah. Ya. Jawazu ahdil ujroh anil hijamah. Nah, maknahu, anna kasbal hajjam halal. Nawarakallahu fik. Anna kasbal hajjam halalun. Nawarakallahu fik. Kesimpulan berikutnya dari apa yang telah kita bahas. Jawazu ahdil ujroh bil Qur'an. Bitalim wat tadawi. Dengan cara mengajarkan dan dengan cara mengobati dengan Al-Quran. Rukyah. Ya, rukyah. Membacakan Al-Quran. Amma mujarrabul qira'ah fala. Adapun sekedar membacakan. Terus minta upah. Ya, enggak boleh. Nawarakallahu. Khalifat entah marah mukmujian barakallahu. Dan dalam bab ini kita sudah sebutkan amarakallahu fatwa dari Syekh bin Bas dan amarakallahu. Ya, khalifat entah mukmujian barakallahu. Kemudian, kesimpulan berikutnya dari apa yang sudah kita bahas. Al-hassu bil-mubadirati fi i'ta'il ujrah lil-ajir. Al-hassu bil-mubadarati fi i'ta'il ujrah lil-ajir. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam u'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa urukuhu. Nah, warakuhu. Nah, itu hendaknya kita barakallahu fikum menyegerakan pembayaran upah kepada orang yang kita pekerjakan. Nah, barakallahu fikum. Berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, berikan upah kepada orang yang engkau pekerjakan sebelum kering keringatnya. Maksudnya hendaknya barakallahu fikum secepat mungkin engkau berikan upah tersebut setelah mereka telah apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Nggih. Kemudian kesimpulan berikutnya, barakallahu fikum. Nggih. Istihqaqul ajri lil ajir. Istihqaqul ajri lil ajir. Yakunu ba'da tamamil amal. Istihqaqul ajril ajir yakunu ba'da tamamil amal. Nih. Yaitu pekerja berhak mendapatkan upah itu setelah barakallahu fikum menyempurnakan pekerjaannya. Dan ketika barakallahu fikum dia tidak menyempurnakan pekerjaannya, itu ada berapa kondisi? Ada dua, namarakulaf. Yang pertama, tarku itsmamil amal li'udrin. Yaitu meninggalkan, menyempurnakan pekerjaannya karena udur. Maka dia mendapatkan upah sekadar pekerjaan yang ia kerjakan. Namarakulaf. Adapun, kalau dia meninggalkan, menyempurnakan pekerjaan tanpa udur, maka tidak dapat upah. Wa amaluhu hadar. Dan amalnya dianggap sia-sia. Kenapa? Karena akdul ijarah itu namarakallahu fikum. Namarakallahu fikum akad yang saling melazimkan, mengharuskan. Mustajir harus membayar. Namarakallahu harus memberikan upah ketika namarakallahu fikum pekerjaan telah selesai. Maka al-ajir pun harus menyelesaikan pekerjaan untuk mendapatkan upahnya. Ketika pekerjaan itu enggak selesai namarakallahu, maka enggak ada. Kenapa? Namarakallahu akdul ijarah itu akad yang saling melazimkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan ada bentuk yang lain dari apa? Dari barakallahu fikum tarku itsmamil amal. Nah, barakallahu fikum. Bentuk yang lain. Tapi ini yang kita bahas adalah tarku itsmamil amal min kibal ajir. Tapi ada tarku itsmamil amal min kibal mustajir. Juga ada dua. Biudrin dan juga bila udrin. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Hanya mengingatkan yang lalu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan rahimakumullah barakallahu fikum. Termasuk yang bisa kita simpulkan dalam bab ijarah ada mutakhiri fa'il ujrah. Atau ta'khir i'ta'il ujrah. Enggak boleh menunda-nunda pemberian upah. Nah. Apalagi sampai pada had mumatalah. Maka ini dosa. Kenapa? Matul ghani zulmun. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Yang demikian ini terdapat ancaman yang keras dari syariat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha hasmuhu yaumal qiyamah. Maksud Allah Subhanahu wa taala akan menjadi seteru dia besok pada hari kiamat. Wal iyad billah. Illa idza tawa faqa at-ta'khir. Kecuali kalau na'amarakallahu fikum, ya dua-duanya na'amarakallahu sepakat penundaan. Ya, na'amarakallahu. Sang ajir ngatakan sik apa mulas, nam ditunda sampai satu minggu. Ayo wes sepakat na'amarakallahu. Maka enggak apa-apa. Ya, tapi kalau dia sudah na'amarakallahu fikum, ya menyelesaikan pekerjaannya kemudian dia tunda-tunda na'amarakallahu fikum, maka Allah menjadi khosam dia. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah, terakhir yang bisa kita simpulkan dari bab ini adalah na'amarakallahu fikum, ya minal muhim liqat'in niza' ay yusammil ujrah lil ajir. Termasuk perkara penting untuk memutus na'amarakallahu fikum perselisihan, hendaknya kita menyebutkan upah bagi orang yang untuk orang yang kepada orang yang kita pekerjakan. Na'amarakallahu fikum. Nggih. Maka dalika al-amal al-musta'jar 'alaihi. Al-amal al-musta'jar 'alaihi. Ya. Yeah. Termasuk pula na'amarakallahu fikum. Perkara yang penting adalah menyebutkan pekerjaan yang akan dikerjakan. Na'amarakallahu. Nah, li'anna al-ijarah na'un minal bai' yajibul ilmu bisaman wal musman wa kadzalikal ijarah. Dikarenakan ijarah itu salah satu jenis dari jual beli, wajib diketahui, ya. Saman wal musman. Harganya jelas, barangnya jelas. Kalau dalam jual beli kan gitu ya. Nawarakallahu. Demikian pula ijarah. Nawarakallahu, harus diketahui, ya. Ajarnya harus diketahui al mustajar alainya. Saya ya. Ya kan lebih tambah orang dengan demikian pembahasan kita terkait dengan al-ijarah ya selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semuanya dengan perkara ini. Na'amarakallahu. Khairi fitnah mujian barakallahu fikum. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya. Bab ihya il mawat. Na'amarakallahu. Ikhwani fi dinillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ada pertanyaan. Mal farqu bainal faqr wal miskin? Jazakumullahu khairan. Naam wa barakatuh. Apa perbedaan fakir dan miskin? Ikhwani fi dinillah, sebagian ulama menyebutkan, menjelaskan bahwa al faqr wal miskin sama. Naam wa barakatuh. Nggih. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Na'amarakallahu. Ada yang membedakan na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Kalau fakir na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Itu lebih kebutuhannya daripada miskin. Na'amarakallahu fikum. Kau ribet entah marah-marah kemujian. Lebih daripada miskin. Kemudian dicontohkan. Na'amarakallahu dicontohkan. Ya. Yeah. Kalau fakir itu yang sehari itu na'amarakallahu fikum. Sehari itu dia tidak punya harapan ada sesuatu yang bisa ia nikmati. Sementara miskin itu ada, tetapi masih kurang. Ada tapi kurang. Miskin. Wallahu a'lam bishawab. Qul inna ma'a rabbikum la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Cukup ya. Kita cukupkan nakta ibadatul qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.